Wow. Matur nuwun nggih Pak Lilin. Matur suwun Mas Giri. Itu tadi terbaru loh ya. Terbaru loh. Terbaru dari kita. Lo, iya. Lagunya kita. Judulnya apa tadi? Gerua. Tenan dong. Gerua. Perasaan sayangnya gak gitu. Oke, Mas Giri, makasih banyak. Iya, sami-sami. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.